Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Kita akan menuntaskan pembahasan tentang bab pembatal sholat dan makruhnya. Nah. Terakhir yang kita pelajari yaitu larangan menghamparkan kedua lengan di tanah saat sujud. Ini sudah dimulai sempat dijelaskan? Belum. Berarti yang terakhir dijelaskan masalah larangan, yakni dimakruhkannya sholat dalam keadaan makanan telah tersaji, gitu ya. Nah, jadi sekarang matan yang terakhir dari makruh-makruh sholat yaitu wanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ayyaftarish ar-rajulu dhira'ihi fi sujud, melarang seseorang menghamparkan kedua lengannya, menghamparkan kedua lengannya, ini meletakkannya di tanah tempat sholat, fis sujud, saat sujud. Ini permasalahan terakhir dari hal-hal yang dimakruhkan yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Hadith Anas bin Malik muttafaq alaih. I'tadilu fi sujud, i'tadilu fi sujud. ولا يبسط أحدكم ذراعيه ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب انبساط الكلب. ini hadisnya. اعتدلوا في السجود, seimbanglah dalam hal sujud. Ya, dan makna ini telah dipelajari pada sifat sholat. Ya. Wala yabsut ahadukum dhira'aihi inbisatul kalb. Dan janganlah salah satu dari kalian membentangkan kedua lengannya, menghamparkan kedua lengannya di tanah. Inbisatul kalbi, seperti perilaku anjing. Seperti perilaku anjing yang meletakkan kedua lengannya di tanah. Di ini diantara kesempurnaan syariat. Dalam pelaksanaan sholat, hal-hal yang sifatnya meniru perilaku hewan yang tercela seperti anjing, ya, dilarang. Pada saat seseorang sedang sujud kepada Rabbul Alamin, sujud dengan seimbang, dengan cara yang bagus, ya, kedua lengan diangkat, dijauhkan dari lambung, yang diangkat dijauhkan dari tanah, jangan dihamparkan di tanah seperti anjing menghamparkan lengannya di tanah. Nah, bagaimana jika seseorang kelelahan mengangkat kedua lengannya saat sujud? Yang ini mungkin terjadi pada saat sholat tarawih. Pada saat sholat tarawih, yang imamnya memanjangkan sholatnya, dia panjangkan bacaannya, dia panjangkan rukuknya, ya, tidalnya, sujudnya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kelelahan, ya, sebagai makmum, ya, sebagai makmum lama sekali sujudnya imam. Nah, dia makmum, ya, dia hanya mengikut, kan. Jika dia tidak kuat lagi menahan lengannya, karena mengangkat itu kan butuh tenaga, ya, dia sudah tidak kuat, sementara imamnya masih saja terus sujud, jika dia meletakkannya di tanah, meniru perilaku anjing, melakukan sesuatu yang makruh yang dilarang pada hadis Anas tadi, maka kata ulama caranya, ya, dia menyandarkan kedua sikunya di kedua lututnya. Jangan letakkan di tanah, jangan dihamparkan di tanah, tapi sandarkan siku ke lutut. Sandarkan siku ke lutut. Jadi dengan itu, ya, dia bisa istirahat. Ini jika makmum. Adapun jika dia sholat sendiri, ya, atau jika dia imam sudah kelelahan, ya, jangan dipaksa. Kata Ibn Ufayn rahimahullah, tidak sepantasnya memberatkan diri dengan memanjangkan sujud hingga kelelahan sendiri. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa sesuai kemampuan. Ya, sudah terasa lelah, ya sudah, bangun dari sujud. Jangan dipaksa. Jangan menyusahkan diri sendiri. Begitu. Baik. Kemudian sebagai pelengkap tambahan, akan melengkapi pembahasan ini, yaitu diantara yang dimakruhkan dalam sholat adalah apa yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada sabdanya, dan ini masih juga terkait dengan sujud, ya, ada kaitannya dengan sujud, ya, yaitu yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada sabdanya, umirtu an asjuda ala sab'ati ala sab'atin, umirtu an asjuda ala sab'atin, aku diperintah sujud di atas tujuh anggota, di atas tujuh anggota tubuh, ya, tujuh anggota sujud itu merupakan rukun yang wajib diletakkan pada saat sujud, dan ini sudah lewat pembahasannya pada pembahasan sifat sholat. Yang diinginkan adalah kelanjutan hadis. Kelanjutan hadis Nabi mengatakan, wala akuffu sya'ran wala thawban. Wala akuffu sya'ran wala thawban. wala akuffu, maknanya dan saya diperintah untuk tidak menahan atau menghimpun sya'ran, rambut, wala thauban, dan tidak pula pakaian. Dan tidak pula pakaian. Hadits ini riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Nah, perhatikan. Kata Nabi, wala akuffu sya'aran wala thauban. Dan aku diperintah untuk tidak menahan atau menghimpun rambut dan tidak pula pakaian. Apa maknanya ini? Nah, ini akan kita pelajari. Makna hadis ini adalah larangan menahan atau menghimpun pakaian sehingga tidak terjulur ke tanah saat sujud, yang mengakibatkan pakaian itu tidak terjulur ke tanah saat sujud, ditahan, dihimpun sehingga pakaian itu tidak terjulur ke tanah saat sujud. Ya. Jika ditahan pakaian itu atau dihimpun, apa akibatnya? Hah? Akibatnya ujung pakaian itu tidak akan terjulur ke tanah saat sujud. Oleh karena itu diperintahkan agar dibiarkan, jangan ditahan, jangan dihimpun. Karena jika ditahan, dihimpun, akibatnya apa? Tertahan dari terjulur ke tanah saat sujud. Larangan menahan atau menghimpun rambut, ya, menahan atau menghimpun rambut berakibat rambut tidak akan terjatuh, terurai ke tanah saat sujud. Ini tentunya terkait dengan yang rambutnya panjang, laki-laki yang berambut panjang, laki-laki yang berambut panjang. Jika sholat dilarang menahan atau menghimpun rambut kepalanya, karena jika dia tahan atau dia himpun rambut kepalanya, rambutnya tidak akan jatuh terurai ke tanah saat sujud. Jadi dibiarkan saja, jangan ditahan, jangan dihimpun. Itu makna hadis. Nah, kita pelajari lebih mendalam, mulai dari larangan menahan atau menghimpun pakaian. Bagaimana detailnya? Menahan, menghimpun, ini kan artinya masih bahasa-bahasa global, ya. Nah, atau bahasa umum. Nah, baik, bahasa umum. Nah, ini adalah bahasa yang sifatnya umum. Ini sabda Nabi SAW, alladhi utiya jawami'ul kalim. Bahasanya Nabi SAW, sabdanya Nabi SAW yang telah diberi keistimewaan oleh Allah SWT, utiya jawami'ul kalim, diberi jawami'ul kalim, kemampuan berbicara, bersabda dengan kalimat yang singkat tetapi mencakup makna yang luas. Nah, jika kita rinci apa makna menahan, menghimpun, ya, masuk di dalamnya segala bentuk menahan atau menghimpun pakaian. Apakah dengan mengangkat ujung bawah pakaian ke atas, ujung pakaian, ujung sarung misalkan, atau ujung gamis, jubah, ya, diangkat ke atas, ya, sehingga ketika sujud tidak jatuh terjulur ke tanah. atau mengangkat lengan pakaian ke atas. Yang pertama tadi mengangkat ujung bawah pakaian ke atas. Antum mungkin sebagian antum pernah melihat sebagian orang sholat begitu pakai sarung, ketika mau sujud diangkat itu ujung sarungnya, ya, diangkat ujung sarungnya dihimpun ke atas. Nah, ataukah jubah, ya, sehingga ketika sujud tidak terjulur ke tanah, tidak jatuh ke tanah, menyentuh tanah, karena ditahan, diangkat. Nah, masuk pula dalam makna hadis itu mengangkat lengan pakaian ke atas. Ini lengan ini, lengan pakaian ini diangkat ke atas. Nah, dilipat ke atas ujungnya. Diangkat, ini dilipat ya. Kalau diangkat bagaimana? Disingsingkan begini. Kalau diangkat begini. Nah, ditarik, diangkat. Nah, atau dilipat begini. Nah, jadi ketika sujud ini tidak terjulur ke tanah karena sudah diangkat ke atas, ditarik ke atas, sudah dilipat. Baik, itu semua masuk dalam makna hadis. Adapun menahan atau menghimpun rambut, ini meliputi ya, mengikat atau menjalin rambut. Dan sebagaimana akan datang bahwa ini pembahasan larangan terkait lelaki, ya, terkait lelaki secara khusus. Nah, lelaki yang rambutnya panjang, ya, dilarang mengikat rambutnya atau menjalin rambutnya saat sholat. Yakni ketika dia sholat dalam keadaan rambut dia terjalin atau terikat, sehingga ketika sujud tentunya tertahan kan, karena sudah terikat atau terjalin di belakang kepalanya, sehingga rambutnya tidak terurai terjulur ke tanah. Nah, tidak ikut sujud bersama. Nah, itu dilarang. Baik. Madhab Abu Hanifah Asy-Syafi'i Al-Layth Ibnu Sa'ad Al-Auza'i, Abu Hanifah Imam di Kufah, ya. Syafi'i Imam di Baghdad, di Irak, kemudian pindah ke Mesir. Di mana-mana jadi imam. Imam Syafi'i adalah seorang imam yang banyak rihlah talabil ilm. Makkah, Madinah, Yaman, ya, Irak, Kufah. Di sana ada imam didatangi oleh beliau. Nah, sampai terakhir di Mesir, ya. Nah, Al-Layth bin Sa'ad ini di Mesir sezaman dengan Imam Malik. Nah, Syafi'i mengatakan Al-Layth lebih faqih daripada Malik. Namun Malik lebih terkenal. Dia punya murid yang meriwayatkan fatwa-fatwanya, fikihnya, beda dengan Al-Layth. Naam. Al-Auza'i imam di negeri Syam. Naam. Abu Hanifah, Syafi'i, Al-Layth, Al-Auza'i dan jumhur ulama, mereka memakruhkan hal itu secara mutlak. Mereka memakruhkan hal itu secara mutlak. Maksudnya mutlak di sini, baik itu dilakukan khusus saat mau sholat, baik itu dilakukan khusus saat mau sholat, atau telah dilakukan sebelumnya, lalu melaksanakan sholat dalam keadaan tetap seperti itu, atau telah dilakukan sebelumnya lalu melaksanakan sholat dalam keadaan tetap seperti itu. Karena ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa yang terlarang itu jika dia sengaja melakukan itu ketika mau sholat, gitu. Ketika mau sholat, dia ikat rambutnya, dia jalin rambutnya. Ketika dia mau sholat, dia sing-singkan lengannya, dia angkat, dia lipat. Nah, jadi memang dia melakukan itu ketika mau sholat, terkait dengan sholat yang akan dikerjakan. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, yang kita dengar ini dari Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Al-Layth, Al-Auza'i, jumhur ulama, mereka mengatakan mutlak. Baik itu tadi memang khusus dia lakukan saat mau sholat, maupun sebelum dia sholat. Misalkan sebelum dia sholat dia bekerja misalkan ya. Dia sedang mengerjakan sesuatu, sehingga dia sing-singkan lengannya. Dia lipat misalkan ujung lengannya, karena sesuatu yang dia kerjakan. Kemudian dia masuk dalam sholat dalam keadaan tetap dibiarkan seperti itu. Ini tetap masuk dalam larangan. Tetap masuk dalam larangan. Artinya sebelum sholat, diperbaiki dulu pakaiannya. Lepaskan lipatan lengannya itu. Ya. Diurai kembali. Ya. Ketika di luar sholat, dia punya kebiasaan kan rambutnya panjangnya dia ikat atau dia jalin. Kemudian ketika masuk dalam sholat, dia biarkan begitu saja. Itu tetap terlarang. Artinya kalau mau sholat, lepaskan. Lepaskan jalinan itu, lepaskan ikatan itu. Ya. Mutlak larangannya. Jadi intinya, larangan ini adalah ketika sedang sholat, keadaannya seperti itu terlarang. Baik disengaja khusus dilakukan ketika mau sholat, ataukah ya sebelum sholat terkait dengan hal yang lain dia melakukannya, kemudian dia biarkan tetap seperti itu ketika masuk sholat. Yang jelas ketika sholat keadaannya seperti itu, tertahan atau terhimpun pakaiannya atau rambutnya, maka terlarang. Ini mazhab jumhur yang telah kita dengar tadi. Ini yang benar. Illatnya, faktor hukumnya adalah kenapa itu dilarang? Illat atau faktor hukumnya adalah agar ujung pakaian dan rambut ikut sujud bersama 7 anggota sujud. Agar ujung pakaian dan rambut ikut sujud bersama 7 anggota sujud. Nah, hadisnya kan bergandeng dengan perintah meletakkan 7 anggota sujud kan. Umirtu an asjuda ala sab'atin. Aku diperintah untuk sujud di atas 7 anggota. Wala akuffu sya'ran wa thawban. Serta tidak menahan atau menghimpun rambut dan tidak pula pakaian. Nah, jelas ya. Dari makna ini, barakallahu fikum, kita bisa memahami bahwa berarti ini terkait dengan laki-laki kan. Nah, adapun wanita berkerudung jika sholat, hanya wajahnya yang terbuka. Jadi rambutnya memang tertahan di dalam kerudung. Nah, karena itu akan datang nanti nukilan dari sebagian imam bahwa ini khusus laki-laki larangan ini. Baik. Terkait dengan menjalin rambut dalam sholat, telah datang beberapa hadis lain. Di antaranya hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, riwayat At-Tabarani, riwayat At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Al-Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang sahih, dengan sanad yang sahih. Yani di hukumi sahih sanadnya oleh Al-Albani rahimahullah. Oleh Al-Albani rahimahullah. Baik. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an yusalli ar-rajulu wa ra'suhu ma'qusun anna an-nabiy, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, an yusalli ar-rajul, seorang pria salat, wa ra'suhu ma'qusun, dalam keadaan rambut kepalanya, rambutnya terjalin. Hadis lain yang semakna dengan hadis Ummu Salamah ini adalah hadis Abu Rafi', maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Rafi', maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dikeluarkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Hadis Abu Rafi' ini dinilai oleh Al-Albani rahimahullah sebagai hadis sahih dengan penguat-penguatnya, yakni dengan syawahidnya. Dengan penguat-penguatnya, yakni syawahid hadis-hadis yang lain, di antara penguatnya hadis Ummu Salamah tadi yang sudah disebutkan. Nah, hadis Abu Rafi' ini lafadznya hampir sama, makna sama. Hanya bedanya di ujung lafadznya wa huwa aqisun. Tadi Ummu Salamah, hadis Ummu Salamah kan lafadznya wa huwa ma'qus, lafadznya tadi wa huwa wa ra'su ma'qusun. Adapun hadis Abu Rafi' lafadznya wa huwa aqisun, wa huwa aqisun sya'arahu. Dalam keadaan menjalin rambutnya. Nah, begitu. Ya. Di antara penguat syawahid, penguat hadis Abu Rafi' adalah hadis Abu Rafi' dari jalan riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ya, di antara penguatnya ya. Jadi jalan hadis Abu Rafi' sendiri, tapi dari jalan riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Pada hadis itu Nabi alaihi salatu wassalam menyifati perbuatan itu, menjalin rambut ya, dengan mengatakan dzalika kiflus syaitan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dzalika kiflus syaitan. Hal itu adalah bagian. Ya, itu kata Nabi, itu adalah bagian, yakni tempat duduk setan, kata Nabi. Kiflus syaitan ditafsirkan oleh ulama bagian, yakni tempat yang diduduki oleh setan. Dan riwayat ini dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Ya, At-Tirmidzi sendiri yang mengeluarkan dan menilainya hasan. Al-Albani menilainya sahih. Disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Dan di antara penguatnya adalah riwayat hadis yang lain, yaitu hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Muslim. Hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim. Pada hadis itu, hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam menyifati perbuatan itu dengan mengatakan innama mathalu hadza mathalu alladhi yusalli wa huwa maktuf. Innama mathalu hadza mathalu alladhi yusalli wa huwa maktufun. Innama mathalu hadza, hanyalah sesungguhnya permisalan orang ini yang salat dalam keadaan rambutnya terjalin, Matsalul ladzi yusalli wa huwa maktufun, seperti orang yang salat dalam keadaan terbelenggu kedua tangannya. Seperti terbelenggu kedua tangannya ke belakang gitu. Karena rambutnya tidak ikut sujud. Nah, jelas ya. Nah, inilah hadis-hadis yang datang dalam makna ini. At-Tirmidzi dalam sunannya, Sunan At-Tirmidzi, Jami' At-Tirmidzi, setelah meriwayatkan hadis Abu Rafi', mengatakan ulama telah beramal dengan hadis ini. Mereka memakruhkan bagi lelaki solat dengan rambut terjalin. Al-Albani rahimahullah dalam sifat solat Nabi, sifat solat Nabi, Al-Albani membenarkan pendapat Ibnul Arabi, pakai al ya, pakai al. Ini imam. Ibnul Arabi. Jangan tulis Ibnu Arabi. Jangan sampai malas menulis al, kemudian antum tulis Ibnu Arabi. Nah, Ibnu Arabi ini tokoh Wahdatul Wujud. Nah. Ya, fatal itu jadinya. Jadi jangan lupa alnya, itu yang membedakan. Pakai al, itu imam. Ya. Ibnul Arabi. Antum, adapun Ibnu Arabi tidak pakai al, itu tokoh Wahdatul Wujud, tokoh sufi. Nah, yang parah kesesatannya. Nah. Sampai tingkatan kufur. Baik. Jadi Al-Albani menukil dari siapa? Ibnu siapa? Ibnul Arabi, pakai al, Al-Arabi. Ibnul Arabi, Ibnu Al-Arabi, pakai al ya. Nah, menukil dari Ibnu, membenarkan pendapat Ibnul Arabi yang dinukil oleh Syaukani bahwa larangan mengikat atau menjalin rambut khusus bagi laki-laki. Jadi As-Syaukani menukil dari Ibnul Arabi, kemudian ini dinukil pula oleh Al-Albani. Ini nukilan As-Syaukani dari Ibnul Arabi dinukil oleh Al-Albani dan dia membenarkan. Nah, Al-Albani menyetujui bahwa ini khusus laki-laki. Nah, mungkin antum kita ini sulit membayangkan hukum ini karena kita rambutnya tidak ada yang panjang ya. Nah, ya. Al-Albani rahimahullah dalam As-Shahihah menjelaskan, dalam kitab As-Sahihah menjelaskan bahwa ini tentunya, kata Al-Albani, ini tentunya bagi orang yang berambut panjang sebagaimana adat bangsa Arab di masa lalu. Sebagaimana adat bangsa Arab di masa lalu. Wah, di masa itu rambutnya orang panjang-panjang, biasa memang. Nah, Nabi sendiri rambutnya sampai sebahu ya. Lima sampai sebahu. Nah. Jadi di masa lalu biasa panjang-panjang. Mereka panjang rambutnya biasa dijalin. Dijalin, diikat. Nah. Dan kata Al-Albani, dan terdapat di sebagian negeri di masa ini. Ya, di masa ini ada masih di sebagian negeri yang memang rambutnya panjang-panjang. Jadi adatnya mereka. Baik, kemudian kata Al-Albani, Nabi melarang hal itu dan memerintahkan diurai rambutnya agar sujudnya lebih sempurna bersama rambutnya. Agar sujudnya lebih sempurna bersama rambutnya. Nah, sebagaimana faedah ini dipetik dari kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis dan yang lainnya. Nah, selesai pembahasan ini. Baik. Kita lanjutkan sedikit, 5 menit tersisa, mudah-mudahan bisa selesai. Ana ingin selesai malam ini supaya pertemuan berikutnya masuk ke salat bab salat tatawu. Nah, ini sifatnya tambahan, tambahan terakhir yang ana akan tambahkan. Permasalahan ini sebenarnya pernah kita lewati, disinggung pada sifat salat pada pembahasan zikir ruku. Ya. Kita di sana melewati hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu riwayat Muslim, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ala inni ala wa inni nuhitu an akra al-qur'ana raki'an aw sajidan, ala wa inni nuhitu an akra al-qur'ana raki'an aw sajidan. Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran saat ruku' atau sujud. Al-Hadid. Nah, hadisnya secara lengkap sudah kita lewati di sana pada pembahasan ruku' sujud. Nah, ini yang kita inginkan, yaitu larangan baca Quran saat ruku' atau sujud. Ya. Baca Quran itu tempatnya ketika berdiri ya. Baca Al-Fatihah, kemudian surat setelahnya. Nah, adapun saat ruku, saat sujud untuk berzikir, terkhusus saat sujud untuk berdoa, memperbanyak doa, bukan untuk baca Quran. Nah, tetapi sekarang yang ingin kita dalami, apakah larangan ini bersifat haram atau makruh? Jika larangan ini bersifat haram, apakah sampai membatalkan sholat atau tidak? Iya. Mazhab Syafi'i dan mayoritas fuqaha Hambali mengatakan makruh. Mazhab Syafi'i dan mayoritas fuqaha Hambali mengatakan makruh. Makruh bukan haram menurut mereka. Jumhur ulama berpendapat haram. Jumhur ulama berpendapat haram sesuai hukum asal larangan pada hadis yang menunjukkan haram. Pada asalnya larangan Allah dan Rasulnya pada asalnya bersifat haram, kecuali jika ada dalil yang menggesernya dari hukum asal itu menunjukkan bahwa bukan haram tetapi hanya makruh. Nah, di sini tidak ada, sehingga jumhur mengatakan haram. Ya. Baik, di antara yang memilih ini Syaukani, Sunani, Al-Albani, Ibn Uthaymin. Syaukani, Sunani, Al-Albani, Ibn Uthaymin. Ya. Di antara yang memilih dari kalangan ulama muhaqqiqin yang memilih bahwa itu haram, mendukung jumhur. Di antara yang mengharamkan, ada yang mengatakan membatalkan sholat. Di antara yang mengharamkan, ada yang mengatakan batalkan sholat. Adapun yang berpendapat makruh, jelas ya bahwa tidak membatalkan sholat. Mereka hanya mengatakan makruh. Makruh ya, tidak mungkin membatalkan sholat. Tetapi yang sebagian yang menganggap haram, itulah sebagian dari mereka sampai pada tingkatan menganggap itu pembatal sholat. Tetapi jumhur ulama yang mengharamkan masalah ini mengatakan tidak membatalkan sholat. Meskipun haram tapi tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena membaca Quran dalam bukan sesuatu yang diharamkan secara mutlak dalam sholat. Beda dengan berbicara. Masih ingat pembahasan di antara pembatal sholat berbicara dalam sholat, ya? Berbicara. Memang berbicara itu terlarang secara mutlak dalam sholat. Itu pembatal. Di luar sholat silakan berbicara. Tidak dilarang. Tetapi dalam sholat secara khusus dilarang berbicara. Itu pembatal. Baca Quran bukan sesuatu yang dilarang dalam sholat. Justru baca Quran saat berdiri Al-Fatihah rukun. Nah, bagi imam dan sholat sendiri, bagi makmum wajib. Ya. Dan ada surat setelahnya, mustahab. Jadi bukan sesuatu yang dilarang secara mutlak dalam sholat. Jadi disyariatkan dalam sholat saat berdiri, tetapi tidak pas dilakukan saat ruku dan saat sujud. Karena bacaan Quran itu bacaan ini ayat ya. Ayat-ayat Al-Quran adalah firman-firman Allah SWT. Ya. Maqam yang sesuai membacanya saat berdiri. Adapun saat orang rendah ruku, saat rendah sujud, tidak pas membaca Quran di situ. Begitu. Jika dilakukan, ya puncaknya hanya berdosa, tetapi tidak sampai membatalkan sholat. Atau menurut sebagian ulama hanya makruh. Bisa difahami? Dan telah kita lewati pula keterangan Ibnu Utsaimin yang mungkin jadi muskilah di sini bagi orang yang ingin berdoa saat sujud, ingin berdoa dengan doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmatika innaka antal wahhab. Nah, dan semisal dengan itu misalkan. Ini persis bunyi doa yang dihafal itu dari Al-Qur'an. Nah, boleh apa tidak? Menurut Ibnu Utsaimin boleh dengan niat baca doa, bukan baca Quran. Kata Ibnu Utsaimin boleh niatkan baca doa, bukan niatkan baca Quran. Jika mau keluar dari muskilah ini, problem ini, ya rubah sedikit aja. Nah, Rabbana la tuzigh qulubana, tambah saja Allahumma Rabbana, ya kan? Jika ada tambahan Allahumma sudah tidak sama dengan ayat. Nah, dirubah sedikit. Ya, tanpa mengubah makna, tanpa merusak makna. Seandainya pun baca persis ayatnya, yang penting niatnya. Innamal a'malu binniyat. Diniatkan baca doa, bukan baca Quran. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Naam, barakallahu fikum. Selesai sampai di sini pembahasannya. Jazakumullahu khairan. Lewat sedikit. Naam, faddal. Subhanallah, alhamdulillah.